Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, صدراكو كو مسلمين, إخواني في الدين وأخواتي في الله, walhamdulillah wa syukrillah ala ma manna alaina min ni'matin min ni'amin kathiratin allati la tuhsa kama qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Puji-pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur yang setinggi-tingginya kita persembahkan hanya kepadanya Allah jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua, kepada kita sekalian, berbagai bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa'lamu ayuhan nas, dan ketahuilah semua wahai manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ni'matullah, kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut, tidaklah datang melainkan min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dari sisi manusia atau dari makhluk yang lainnya, tetapi semua bentuk-bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada seluruh makhluk, khususnya pada kita sebagai umat manusia. Tidak ada satu bentuk nikmat pun melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah, sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai perwujudan puji-pujian kita yang setinggi-tingginya kepada Allah jalla wa'ala. Hendaklah kita menampakkan atharu ni'mih, bekas pengaruh-pengaruh dari nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, maka tampakkanlah. Ikhwani wa akhwati fid din, maka di antara bentuk perwujudan di dalam menampakkan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua adalah salah satu darinya, yaitu bertafakku fid din, bermajelis ilmu, berkumpul di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul di dalam majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula aqwalul ulama, keterangan-keterangan, ucapan-ucapan para ulama a'immatul huda, para tokoh-tokoh yang telah mendapatkan petunjuk di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu adalah merupakan bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah, puji-pujian kita kepada Allah. Dan menampakkan, dengan menampakkan dari asar nikmat-nikmat tersebut. Naam. Maka majelis ilmu yang sedang kita adakan saat ini adalah merupakan semulia-mulia amalan. Adalah merupakan setinggi-tinggi amal ibadah di dalam Islam. Yaitu bertafakkuh biddin, bermajelis ilmu. Oleh karena itu, la takhfa alaikum, tidak lagi tersamarkan atas kalian semua dari fadail wa manazil majalis al-ilm, dari keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi ilmu dan orang-orang yang menuntutnya, orang-orang yang berupaya untuk menghasilkan, mendapatkan ilmu tersebut yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan bimbingan para a'immatul huda. Naam. Oleh karena itu ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sedikit sebagai muqaddimah saya menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan tingginya dan besarnya keutamaan ilmu dan orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut. Dan cukuplah yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, bahkan sebagian kita telah menghafalkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tarfa'u biriyadul jannah, tidakkah kalian berkumpul mengembala di taman-taman syurga. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga masyhur bagi kita semua dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, bahwa para ulama dan para anbiya war rusul tidaklah mewariskan kepada kita semua harta dan dinar dan dirham, tetapi ulama mewariskan ilmu. Innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama warathul ilm. Akan tetapi hanyalah mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mewarisi ilmu yang menjadi peninggalan para anbiya war rusul adalah ulama. Orang-orang yang berilmu, yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan menghasilkan ilmu tersebut, maka dia telah memegang perbendaharaan yang terbesar di dunia ini. Naam, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar, perbendaharaan yang terbesar di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, adalah ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan amalun saleh, disertai dengan amal saleh. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, juga hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, cukuplah juga yang sering kita dengarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid dari masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala, yang mereka di dalamnya membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah Al-Quranul Karim, yang juga tentunya para ulama menyatakan masuk di dalamnya membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, upaya menghafalkannya, memahami maknanya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan. Dan semua kita merasakan hal tersebut. Subhanallah. Ketika kita sibuk dengan aktivitas duniawiyah, disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Naam, dengan berbagai bentuk-bentuknya, sibuk kita. Kita merasakan terkadang gundah gulana, sempit dada, dengan berbagai jenis musibah-musibah, malapetaka, penyimpangan-penyimpangan syariat di dalam aktivitas dunia tersebut yang kita saksikan dari berbagai umat manusia, menjadikan dada ini sempit. Naam. Dan merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika fasubhanallah, kita berupaya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, melangkahkan kaki kita berkumpul di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, nasihat-nasihat dan taujih, arahan-arahan para da'i, para asatidah, para ustaz salafiyin, ahli sunnah wal jamaah, maka dengan itu kita merasakan perbedaan yang sangat jauh, perbedaan yang sangat besar antara duduk di rumah Allah dalam majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, dengan sibuk di luar dengan berbagai aktivitas duniawiyah. Kita akan merasakan perbedaan yang sangat jauh, bahwa hakikat kebahagiaan, ketenangan itu ada pada majelis-majelis ilmu. Fasubhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Illa nazalat alaihi musakinah. Melainkan akan turun kepada mereka orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Upaya untuk membaca kitabullah dan hadis Rasulullah. Dan mempelajari keduanya. Akan turun kepada mereka ketenangan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Juga kata Rasulullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Nah, semua kita menginginkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita secara tabiat manusia, kita semua ingin untuk mendapatkan kasih sayang dari manusia yang lainnya. Sesama makhluk. Naam. Maka itu adalah sesama makhluk. Fakaifa birahmatillah ala abdihi. Bagaimana rahmat Allah sang Khalik, kasih sayang Allah kepada hambanya. Naam. Maka ini merupakan keutamaan yang besar. Keistimewaan, keutamaan yang khusus yang ada pada hamba tersebut. Naam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi dan menyayanginya. Kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat-malaikat Allah, malaikat Allah, makhluk yang beribadah terus-menerus, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, beda dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Naam. selain daripada anbiya war rusul, maka mereka banyak melakukan dosa. Adapun makhluk yang namanya malaikah adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haffathumul malaikah, para malaikat ini menaungi hamba-hamba tersebut yang bermajelis ilmu dengan sayap-sayapnya. Nah, sambil mendoakan berbagai bentuk kebaikan-kebaikan, maslahat, pengampunan, berkah, keutamaan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan kepada hamba-hamba tersebut yang bermajelis ilmu. Ini doanya para malaikat. Nah, bersamaan dengan itu, malaikat menaungi, mengepalkan sayap-sayapnya, menaungi hamba-hamba tersebut. Karena para malaikat memiliki sayap. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut dalam hadis riwayat yang lainnya. Innal malaika la tad'u ajnihataha ala talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat itu mengepalkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka sedang lakukan. Diridhoi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Keutamaan, kedudukan yang sangat tinggi dan besar bagi ilmu dan orang-orang yang bermajelis ilmu. Juga ditambah lagi keutamaan yang lainnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lanjutan hadis, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka, disebut-sebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fulan bin fulan, fulanah bin fulan duduk di majelis ilmu mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, disebut-sebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut nama hambanya tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan di mana Allah ridho dan mencintainya, dan keadaan di mana Allah murka dan membencinya. Nah, maka tentunya orang-orang yang bermajelis ilmu disebut oleh Allah karena Allah ridho dan mencintainya. Naam. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, alimus sunni, seorang alim sunni salafi yang memiliki manhaj yang kokoh rahimahullah, yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan beliau dan tazkiyah, rekomendasi dari para ulama. Beliau pernah dalam daurah, salah satu daurah beliau, menjelaskan dalam pembahasan mahabbatullah, mencapai kecintaan Allah, bagaimana seorang hamba mencapai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, predikat cinta. Lalu beliau menyebutkan hadis ini dan hadis yang lainnya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah umumkan kepada penduduk langit dari para malaikat, kepada Jibril yang pertama, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai seorang fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Lalu Jibril menyeru seluruh penduduk langit dari kalangan para malaikat, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka cintailah kalian semua hamba tersebut. Allahu Akbar. maka para malaikat mencintai hamba tersebut. Seluruh malaikat. Fayudha'u lahu al-qabul fil ardh. Lalu Allah meletakkan sifat penerimaan makhluk di bumi ini terhadap hamba tersebut. Nah, pemahaman daripada makna hadis ini tentunya sifat penerimaan makhluk, yakni fitrah dari makhluk tersebut. Mengakui hamba tersebut, keutamaan yang ada pada hamba tersebut. Sekalipun di luarnya, pada zahirnya ditampakkan kebencian, permusuhan. Tapi di dalamnya, pada hakikatnya dia mencintai dan mengakui keutamaan hamba tersebut yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh penduduk malaikat, penduduk langit dari kalangan para malaikat. Naam. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, kalaulah sesama makhluk, kita semua menginginkan makhluk yang lain mencintai diri kita. Naam. Beliau mencontohkan misalnya seorang pegawai aparat negara misalnya. Dalam pertemuan presiden bersama menterinya, presiden itu menyebut nama salah seorang dari bawahannya. Di hadapan para menterinya disebut kebaikan-kebaikannya. Lalu dia menyatakan kita semua senang dan cinta fulan tersebut. Karena semangatnya, karena kejujurannya. Naam. Presiden menceritakan di hadapan para menterinya. Lalu berita ini sampai kepada orang tersebut. Fulan tersebut. Kira-kira bagaimana bayangan kita, kegembiraan, kebahagiaan yang dirasakan oleh hamba tersebut. Naam, tentunya kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri yang ada dalam lubuk hatinya. Naam, karena dia dipuji oleh pimpinan negara di hadapan para menteri-menterinya. Ini pujian sesama makhluk. Naam, bagaimana pujian Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah subhanahu wa ta'ala, sang khalik, sang pencipta, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan seluruh apa yang ada di dalamnya, langit dan bumi. Bagaimana dia, Allah, yang memberikan cinta dan keridaannya, pujiannya terhadap seorang hamba. Maka kebahagiaan, kenikmatan yang tidak bisa kita mengukurnya. Kita tidak bisa mengukurnya dan membandingkannya dengan kebahagiaan yang didapati oleh orang yang dipuji sesamanya atau sesama makhluk. Nah, maka demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, kecintaannya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Naam, orang-orang yang bertafakku fiddin, punya semangat untuk membekali dirinya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa zakarahum Allahu fiman indah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka ini sebagai bentuk cinta dan keridaan Allah padanya. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, perlu kita mengetahui pula bahwa tentunya yang dimaksud mempelajari ilmu, bermajelis ilmu adalah ilmu secara keseluruhan. Naam, ilmu Islam secara keseluruhan. Aham fal aham, yang paling penting, yang penting dan terus ke bawah. Itu ilmu yang dimaksud. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Naam, oleh karena itu kita mempelajari Islam ini dengan perlahan-lahan, dengan tahapan demi tahapan, tadrij. Tetapi kita tidak membedakan dalam hal menuntut, kita tidak mengambil sebagian ilmu lalu meninggalkan ilmu yang lainnya. Tidak demikian. Tapi kita mempelajari, upaya untuk mempelajari Islam, ilmu Islam secara universal, secara menyeluruh. Yang paling penting, yang penting, dan terus ke bawah secara bertahap. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi kita dan para sahabat-sahabat Rasulullah dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Immatul Huda. Naam. Dan inilah yang menunjukkan wasatiyatil Islam. Pertengahannya agama Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tengah-tengah. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Nah. Kita pelajari ilmu tauhid dengan jenis-jenis tauhid. Kita pelajari pula lawan daripada tauhid dan jenis-jenisnya, yaitu syirik. Naam. Ini namanya pertengahan. Kita pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mempelajari lawan daripada sunnah tersebut, yaitu bid'ah dan jenis-jenisnya. Naam. Kita pelajari perkara-perkara al-haq, juga kita pelajari lawan daripada al-haq, al-abatil, kebatilan-kebatilan. Naam. Kita pelajari, kita ketahui keutamaan-keutamaan ahlul haq, dan kita jelaskan pula kebobrokan dan bahayanya ahlul batil. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Naam. Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ini makna umat wasat. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Naam. Berada di atas pertengahan. Dan ini penting ikhwani fiddin azzakumullah, untuk kita ketahui bahwa anjuran dan keutamaan di dalam mempelajari ilmu Islam adalah ilmu secara universal, bukan sebagian-sebagiannya. Naam, hanya mau mempelajari ini saja, yang ini diam, tinggalkan. La. Tapi upaya untuk mempelajari ilmu Islam adalah secara menyeluruh. Udkhulu fi silmi kaffah. Tetapi dengan tahapan-tahapannya, yang paling penting terdahulu, lalu kemudian yang penting dan seterusnya ke bawah. Naam. Ini makna sekali lagi, pertengahannya Ahlus Sunnah, pertengahannya dinul Islam ini. Naam. La tafrid wa la ifrat. Tidak berkurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Naam. Kalau Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan dalam salah satu kaset beliau bahwa seorang dai Ahlus Sunnah yang wasat di dalam menerangkan ilmu ini hendaklah seimbang. Naam. Sebagian arq, sebagian rudud. Sebagian menyampaikan ilmu, menampilkan ilmu, dan sebagiannya membantah. Nah, ini pertengahan kata beliau rahimahullah, hafizahullah. Dan ini ma'ruf di kalangan salaf. Mereka mempelajari al-haq, mempelajari al-batil. Bagaimana bisa mengetahui al-batil? Dijelaskan al-batil, kemudian dibantah. Ini namanya rudud. Naam, oleh karena itu kita sering mendengarkan di antara ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala Dan para a'immatus salaf, araftus syar la lisyar litawaqqihi. Kita mempelajari keburukan, kebatilan, kejelekan bukan untuk kita jatuh di dalamnya, tapi untuk berhindar darinya. Bagaimana kita akan selamat dari fitnah-fitnah kalau kita tidak mempelajari dan mengetahui hakikat fitnah? Tidak mungkin kita akan selamat. Naam, kita akan jatuh ke dalam fitnah tersebut tanpa kita sadari. Dan tidak menafikan bahwa antum mengetahui akidah tauhid, antum mempelajari sunnah, tidak menafikan. Tidak bertentangan. Engkau mengetahui akidah, engkau mengetahui sunnah, tauhid, bersamaan dengan itu engkau jatuh ke dalam jenis syirik. Engkau jatuh ke dalam jenis bidah. Engkau jatuh ke dalam jenis fitnah dalam keadaan engkau tidak menyadarinya. Mengapa? Karena tafrid, berkurang-kurangan, tidak mau upaya untuk mengetahui, mempelajari bentuk-bentuk fitnah, baik fitnah terhadap diri kita, terhadap anak kita, istri kita, harta kita, semua fitnah. Nah, masyarakat kita, kalau kita tidak mengetahui bentuk-bentuk fitnah ini, dengan bimbingan para ulama, bagaimana kita bisa selamat? Oleh karena itu, araftu syar lali syar litawaqqihi. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk jatuh di dalamnya, tetapi untuk menghindarkan diri darinya. Inilah makna wasatiyati ahli sunnah. Pertengahannya ahli sunnah salafiyin. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Demikian sebagai mukaddimah pada kesempatan daurah kita kali ini, dan selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita insyaallah pada hari ini dan kemudian besok. Naam, hari ini dan besok insyaallah kita akan menjelaskan dalam daurah kita di hari ini dan hari esok, Yaumul Ahad, yaitu salah satu kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dalam salah satu kitabnya yang diberi judul Al-Manhajul Qawim fi Ta'assi bir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Manhaj yang kokoh, manhaj yang lurus di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam ittiba' kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah adalah salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak lagi samar bagi kita semua. Dan antum insyaallah sering mendengarkan namanya. Dan baru beberapa hari yang lalu, atau kurang lebih sepekan yang lalu, beliau telah meninggalkan kita, meninggal dunia, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Beliau bermukim di Samitah bersama dengan Syekh Muhammad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di bagian Arab Selatan. Di bagian selatan Jaziratul Arab, Arab Saudi. Dan cukuplah rekomendasi dan pujian para ulama al-kibar yang menunjukkan bahwa beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, alimul ulama, yang benar-benar berada di atas manhaj yang kokoh, di atas manhaj yang lurus, di dalam mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, para salafus salih. Naam. sampai Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah ketika beliau meninggal dunia, Syekh Rabi ditanya tentang Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, maka beliau menyatakan ud'u lahu rahimahullah, doakan dia. Naam kana jabalan fi sunnah wa fi da'wah, beliau adalah gunung di dalam sunnah dan di dalam dakwah ilallah. Naam, pujian Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap Syekh Zaid, penulis kitab yang akan kita bacakan insyaallah sebagiannya tentunya karena waktu yang sangat terbatas. Demikian pula Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah memberikan pujian terhadap Syekh Zaid. Demikian pula Syekh Saleh Al-Luhaidan yang merupakan qadhi Makkah dan pengajar di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Naam, beliau memuji Syekh Zaid ni'mar rajul, sebaik-baik orang, sebaik-baik alim di dalam kesabaran dan keistiqomahannya dalam mengajarkan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan subhanallah, akhir di antara ilmu yang diajarkan oleh beliau sebelum meninggal dunia, Syekh Zaid sedang menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadithul kursi. Naam. Dalam hadis, bukan hadithul kursi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang cinta untuk berjumpa kepada Allah maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Ini salah satu hadis akhir yang diajarkan oleh beliau setelah itu meninggal dunia rahimahullah. Naam, beliau menjelaskan makna atau tafsir hadis tersebut bahwa makna dari hadis ini yaitu orang-orang yang sedang mengalami sakit yang parah dalam kondisi sakitnya dia cinta kepada Allah untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta untuk bertemu dengannya. Naam, karena semua kita membenci kematian. Naam. Tidak ada satupun manusia melainkan dia lari dari kematian, dia membencinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjelaskan tafsir makna hadis ini bahwa yaitu pada saat kondisi seorang hamba itu telah mengalami sakit keras. Naam. Maka dia cinta, rindu untuk bertemu kepada Allah. Maka Allah pun akan rindu dan cinta untuk bertemu dengannya. Subhanallah. Tentunya di sini Syekh Muhammad bin Hadi menyebutkan dalam keadaan ingin menjelaskan di antara keutamaan yang ada pada Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah wa akhawati fillah, Syekh Ubaid Al-Jabiri pun menjelaskan tentang kesedihannya umat ini. Kita semua bersedih dengan meninggalnya para ulama karena itu merupakan musibah terhadap umat ini. Naam, dicabutnya nyawa para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yantazi'u hadzal ilm intizaan walakinna biqadhil ulama." Bahwa Allah tidak mencabut ilmu ini dengan satu kali cabut, tetapi dengan cara dimatikannya para ulama. Nah, maka ketika para ulama meninggal dunia, tercabut sebagian daripada ilmu ini. Nah, subhanallah, ini adalah musibah yang kita bersedih dengannya. Tetapi kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan terus dan tetap menjaga agama Allah, tetap menjaga kemurnian agamanya dengan senantiasa diutusnya para ulama-ulama sunnah, para ulama-ulama rabbaniyun. Naam. Ini janji dan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan al-zikr. Nahnu nazzalna al-zikr wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan al-zikr ini, tapi kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Dijaga agama Allah dengan diutusnya para ulama-ulama, pewaris para nabi, di setiap zaman, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Naam. La tazalu ta'ifatum min min hadhil ummah, min ummati, zahirin alal haq, la yadurruhum man khadalahum. Tidak. Terus menerus. Kata Rasulullah, terus menerus. Sekelompok dari umat ini diutus oleh Allah. Dari kalangan para ulama. Yang selalu zahirin alal haq, menampakkan al-haq. Kita perhatikan. Menampakkan al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Wala man khadalahum hatta yati amrullah. Tidak memadaratkan mereka yang menyelisihinya, yang menghinakan dan merendahkannya, sampai datangnya hari kiamat. Kita lihat, orang-orang yang menjaga agama Allah ini adalah orang-orang yang zahirin alal haq, selalu menampilkan al-haq, dan tentunya membantah al-batil, menyingkap kebatilan-kebatilan, tidak diam. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang lainnya, yang sering kita dengarkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin 'uduluhu, yanfuna 'anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Kita lihat bagaimana tugasnya para ulama-ulama yang diutus oleh Allah untuk menjaga agama Allah. Terus menerus, kata Rasulullah, dalam setiap generasi akan membawa dan memikul tanggung jawab ilmu ini orang-orang yang adilnya. Bagaimana tugas mereka, kata Rasulullah? Tiga. Yang pertama, yanfuna anu tahrifal ghalin. Selalu menampi penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dijelaskan tentunya, tidak diam. Yanfuna anu tahrifal ghalin. Selalu menampi, membantah, menyingkap penyimpangan-penyimpangan orang yang ghulu, berlebih-lebihan. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Selalu membantah keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman ahlul batil. Ya, orang-orang yang selalu membuat kebatilan dalam agama ini selalu dibantah, disingkap oleh mereka. Nah, tidak diam. Yang ketiga, wantiha wa ta'wil al-jahilin. Selalu meluruskan penafsiran-penafsiran orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dalam agama ini, tapi berbicara, berfatwa di dalam agama Allah, sesat dan menyesatkan. Diluruskan. Ini tafsir keliru. Ini fatwa berbahaya, keliru. Naam, tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibangun di atas arahan dan bimbingan para ulama. Dijelaskan, ini tiga tugas utama dari para ulama yang diutus oleh Allah sampai yaumul kiamah untuk menjaga dan membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kemudian kita menjelaskan sedikit makna daripada judul kitab yang dikarang oleh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, Al-Manhajul Qawim fi At-Ta'assi bir Rasul Al-Karim. Naam, tentunya kita sering mendengarkan kalimat atau kata al-manhaj. Naam, secara bahasa manhaj artinya at-tariq, yaitu jalan. Naam, jalan atau cara. Secara istilah syar'iyah al-manhaj, manhajul qawim, manhaj yang lurus, yang kokoh. Naam, yaitu jalan tariqul mustaqim, siratal mustaqim. Naam, jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah dalam suratul Fatihah untuk kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, manhaj yang benar. Naam, di dalam berislam manhaj jalan yang benar yang tidak ada bengkok-bengkoknya, ya, tidak mengandung kebengkokan. Naam, ini yang dimaksud dengan manhaj al-qawim. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul An'am ayat 153. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis yang lurus di hadapan para sahabat. Garis yang lurus, tidak bengkok. Di kiri kanannya digaris garis-garis kecil. Ya, garis-garis yang bengkok ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam suratul An'am pada ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Garis yang lurus ini jalanku, kata Allah. Ikuti. Ikuti jalan yang lurus ini. Naam, manhaj yang qawim ini. Menitilah di atasnya. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian jatuh dan mengikuti jalan yang kecil-kecil ini, yang bengkok-bengkok ini tadi. Naam. Ya. Karena walikulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha. Pada setiap jalan yang bengkok-bengkok ini ada syaitan yang menyeru padanya. Ya. Lalu berteriak, berupaya memanggil orang-orang yang berada di atas manhaj yang lurus ini tadi, siratal mustaqim. Dipanggil, dipengaruhi terus. Bagaimana supaya dia menyempal lalu jatuh di jalan-jalan yang kecil bersama dengan syaitan. Nah, demikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan yang kecil-kecil yang bengkok-bengkok ini tadi, akan menyebabkan perpecahan, ya, kalian berpecah, menyimpal dari siratal mustaqim tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat atas kalian, mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah. Naam, mudah-mudahan kalian semua mau bertakwa, istiqamah di dalam menempuh siratal mustaqim dengan bimbingan para ulama. Jangan ngeyel-ngeyel yang menyebabkan kalian menyimpan dari takwa Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah. Naam. Antum tahu ngeyel? Yaitu ketika ulama memberikan bimbingan seperti ini, mencari jalan yang lain. Ketika ulama memberikan bimbingan seperti ini, cari ulama yang lain. Dalam permasalahan yang sama, cari ulama yang lain. Ini ngeyel dan ini orang-orang yang la'ab. Orang yang bermain-main dengan manhaj, tidak bersungguh-sungguh. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan rahimahullah. Naam. Suaranya ada pada saya. Rekamannya. Syekh Shalih Fauzan ditanya, seorang yang bertanya kepada seorang alim, setelah diberi jawaban, dia pergi kepada ulama yang lain, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, hadza la'abun. Orang ini bermain-main, tidak bersungguh-sungguh dalam manhaj. Naam. Ya. Dan kita tahu, sebagian dari saudara-saudara kita yang awalnya mereka mengaku salafiyun, tapi wallahu alam dengan sifat ngeyel ini, tidak mengikuti bimbingan ulama, bisa saya katakan mengeluarkan dari manhaj salafi. Naam. Datang ke Syekh Rabi bertanya tentang televisi Roja. Apakah tahdzir terhadap Roja bisa untuk orang awam juga? Kata Syekh Rabi, wajib kepada orang awam. Para salaf terdahulu mentahdzir bid'ah dan syubhat kepada orang awam. Tidak terima, tidak tenang dengan jiwanya. Kumpulan orang ini tadi. Para ustaz datang ke Yaman bertanya ke Syekh Al-Imam di Ma'bar. Pertanyaan yang sama. Tapi Syekh Al-Imam memberikan jawaban, tanyakan kepada Syekh Rabi. Semuanya mereka diam, bisu. Tidak ada yang amanah satu orang pun dari mereka ini. Kalau amanah, dia akan berkata, ya Syekh, kami sudah dari rumah Syekh Rabi dan bertanya tentang hal ini dan Syekh sudah memberi jawaban. Kan begitu orang yang jujur, orang yang amanah. Diam, bisu. Karena dia sudah bertanya ke Syekh Rabi. Berdasarkan fatwa Syekh Shalih Fauzan, orang yang semacam ini disebut apa? La'abun, orang yang bermain-main. Naam, persis pertanyaan yang sama datang kepada alim yang lainnya setelah mendapatkan jawaban dari seorang alim yang dipercaya, yang mereka sepakat mempercayainya, lalu pergi kepada alim yang lain tidak puas. Tanya, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini sekali lagi ikhwani fiddin, berdasarkan fatwa ulama, sebab-sebab perpecahan. Kalau begitu siapa yang menempuh sebab perpecahan? Mereka ini. Naam. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian seperti itu, naam, lebih memilih jalan-jalan yang kecil ini tadi, yang bengkok, yang tidak dibangun di atas bimbingan ulama, kalian akan berpecah dan menyimpang dari siratal mustaqim. Naam. Harus kita katakan demikian. Karena amalan tersebut menyempal dan keluar dari bimbingan ulama. Apalagi sudah saya sampaikan fatwa Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafizahullah. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah wa akhwati fillah. Makna ta'assi bir Rasul al-Karim. Apa makna mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Maknanya adalah al-iqtida'u bihi fi kulli qawlin wa fi'lin wa amalin zahiran wa batinan sirran wa alanan ba'da al-fahmi al-haqqi al-mashubi bil amali al-khalis as-sahih imtithalan li qawlillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Yaitu mengikuti segala ucapan, perbuatan, amalan yang nampak dan yang tersembunyi, yang rahasia. Naam. Setelah memahami kebenaran yang disertai dengan amalan saleh yang ikhlas. Itulah makna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab pada ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar sungguh pada diri kalian ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, terhadap orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini makna judul kitab Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, Al-Manhajul Qawim fi At-Ta'assi bir-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Karim. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Saya sengaja mendahului dengan mukaddimah yang mungkin antum merasa sedikit panjang, dan juga menjelaskan daripada makna judul kitab ini. Mengapa? Karena tidak sedikit sekarang ini kita dengar bahwa daurah-daurah yang kita adakan dari kalangan asatidz kita di syariah, Ustaz Luqman, Ustaz Askari, Ustaz Afifuddin, Ustaz Qamar, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Rahim di Pangkep, sekarang ini Ustaz Azhari. Naam. Para ustaz-ustaz yang sekarang ini masya Allah sangat semarak mengadakan daurah-daurah ilmiah, tidak sedikit kita dengarkan dari mereka menyatakan jangan hadiri daurah-daurah mereka itu, tidak menambah takwa Allah, tidak menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya mengeraskan hati. Apa yang mereka maksudkan? Yaitu pembahasan rudud, pembahasan tahdir, pembahasan bantah-membantah, jarah wa ta'dil. Saya sengaja menjelaskan tadi di mukaddimah bahwa keutamaan menuntut ilmu bukan sebagian-sebagiannya, universal. Pelajari semuanya. Nah, dan saya juga sengaja menyampaikan bagaimana wasatiyati ahli sunnah, pertengahannya ahli sunnah, yang saya nukilkan dari Syekh Muhammad bin Hadi, menyampaikan ilmu disertai dengan rudud, menyampaikan al-haq disertai dengan kasful batil, menyingkap kebatilan-kebatilan dan orang-orang yang tidak ada atas kebatilan. Ini pertengahannya ahlu sunnah. Sebagian mereka menyatakan tidak menambah takwa Allah. Yang menambah takwa adalah dakwah dengan lemah lembut, hikmah. Naam. Dia tidak tahu bahwa para immatul huda, imam-imam kita lebih faham dan lebih mengamalkan ar-rifq wal-lin wal-hikmah daripada engkau yang menyatakan seperti itu. Tapi bersamaan dengan mereka juga menjelaskan lawan daripada rifq wal-lin terhadap ahlul batil, terhadap mubtadi ahlul ahwa, terhadap orang-orang yang memiliki syubhat, pengkaburan-pengkaburan manhaj, harus disingkap, dijelaskan. Bersamaan dengan itu mereka lebih faham dan paling faham tentang rifq wal-lin wal-hikmah, lemah lembut, kasih sayang, hikmah, mereka lebih faham. Nah, sebagian mereka menyatakan na'udzubillah, daurah-daurah mereka itu tidak menambah takwa Allah. Antum tahu yang menyatakan seperti ini? Hah? Antum tahu? Tidak. Antum pengin tahu? Hah? Pengin? Iya. Maka saya katakan, kalau antum mengatakan pengin tahu, maka saya katakan wajib antum tahu. Sebagai bentuk menjauhkan diri dari orang tersebut. Karena itu tanda bahwa orang ini marid, sakit, sakit berbahaya. Dan ucapannya ini daun qatilun, racun yang mematikan. Fanas'alullah assalamu al-afiyah. Naam, bertentangan dengan dakwah Syekh Rabi, bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Hadi, bertentangan dengan dakwah para masyayikh, bahkan juga kita katakan bertentangan dengan dakwah Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, yang mereka itu membesar-besarkan sekarang ini Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, dan tidak perlu kalian besarkan, memang Allah membesarkan beliau. Naam, sebagai ulama kibar. Dan beliau sejalan dan selalu merekomendasi dakwah-dakwah Syekh Rabi, tulisan-tulisan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa hafizah al-jami'. Naam, yang saya maksud adalah Ustadz Mustamin yang saya dengarkan langsung dari Ikhwa Makassar dengan sanad yang bersambung. Naam, dia menyatakan bahwa daurah, ya, daurah ana di Makassar, daurah Ustadz Abdul Rahim, daurah Ustadz-Ustadz yang lain tentunya yang menjelaskan tentang masalah-masalah rudud, ya, itu tidak menambah takwa, katanya tidak menambah takwa. Naam, ibta'idu an hadzal rajul, jauhilah orang yang seperti ini ikhwan, kalau antum mau selamat manhajnya yang qawim, jauhi, tinggalkan. Pemilik syubhat dan memang dari muamalah dakwah dia tidak menggambarkan manhaj ahlu sunnah. Naam, sudah lama semenjak di jami'ah, bagaimana amalannya yang gado-gado Mustamin, sampai di Indonesia dakwahnya tidak pernah nampak tamayyuz, sifat kejelasan dan pembedaan dirinya. Nah, demikian ikhwani fi din azakumullah. Kenapa saya mengatakan wajib untuk saya ingatkan pada antum? Karena orang ini datang di Kolaka sini dan juga datang di Kendari, dan khabar yang terakhir ini baru tadi, sementara di Kendari sekarang lagi daurah hari ini dan besok. Saya ke sini, dia ke Kendari. Kalau benar wallahu alam. Ya. Cerongnya Ustadzul Qarnain. Naam, ini harus kita sebut ikhwani fiddin azakumullah. Di Kolaka ini penting. Ya. Dan ini nasihat para ulama yang langsung saya dengarkan sendiri bagaimana arahan dan bimbingan ulama. Kita umroh. Ana sendiri di rumah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali memberikan bimbingan. Di rumah Syekh Rabi para asatidah, saya tidak sempat hadir. Para ustaz menanyakan, kurang lebih 15 ustaz. Ya, kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Bahwa bagaimana tahdzir terhadap Dzulqarnain? Apakah maknanya dijauhi, tinggalkan ta'limnya, majelisnya? Kata Syekh Rabi, "Naam. Tinggalkan majelisnya, tinggalkan mendengarkan kaset-kasetnya, tinggalkan." Itu maknanya. Apakah harus saya sembunyikan ilmu yang seperti ini? Hah? Saya harus diam, tidak boleh menjelaskan karena memecah belah umat, karena mengeraskan hati? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Ini bimbingan ulama ya, akhi. Ilmu bimbingan ulama. Naam. Seandainya saya mengatakan sembunyikan, jangan sampaikan. Ya? Justru saya menyuruh menyebarkan. Menyuruh menyampaikan. Maka kita mengikuti bimbingan ulama. Tidak boleh kita menyatakan ini mengeraskan hati. Nah, tubu ilallah. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La hawla wa la quwata illa billah. Naam. Mengeraskan hati. Tapi berbaur. Bercampur aduk. Berteman dengan pemilik syubhat tidak mengeraskan hati. Iya. Menurut dia berarti melembutkan hati. Berteman dengan Ja'far Soleh. Ya. Yang merekomendasi dan menyatakan roja itu salafi, da'i-da'inya salafi. Di depan Syekh Rabi. Ya. 2 tahun yang lalu pertemuan 2 taraf. 2 kubu para asatidah ini. Nah, akhirnya Syekh Rabi membantah, menasihatinya. Nah, ini teman-temannya. Siapa? Dzulqarnain Mustamin. Naam. Ya, yang kita tahu tamayuznya di awal-awal dakwah ini cuma Wahda Islamiyah. Itu yang saya tahu tamayuznya. Tampil bedanya dia dalam membantah Wahda Islamiyah. Sadul Qarnain, Sad Mustamin. Iya. Setelah berjalan waktu tidak pernah lagi. Berubah manhajnya. Manhaj tamayuz. Sampai lembek dan menggembosi dai yang lainnya. Ya. Berubah. Sampai orang-orang pecinta Yazid Jawas, pecinta televisi Roja, tidak masih mengundang dalam daurah-daurahnya. Ya, kalau memang antum itu nampak dakwanya, tampil bedanya tidak mungkin diundang oleh mereka. Tapi karena dakwanya lin warifq, ya, berteman, sabar, ya. Bergaul, berbaur, sabar. Sampai orang-orang para madu sudah mencontoh semua bahwa inilah manhaj yang benar. Pobi mendengarkan tahdir. Pobi mendengarkan bantahan. Jangan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan ilmu. Seluruh Indonesia madu yang sudah berubah pola manhajnya seperti ini. Kita pun merasakan, saya pun merasakan. Di Kendari. Pola manhaj ini tidak terasa berubah. Naam. Padahal kita di pondok di awal. Sebelum Ja'far Umar Talib menyimpang, subhanallah. Bimbingan Syekhan, Syekh Mukbil dan Syekh Rabi. Ja'far Umar Talib dibimbing oleh dua ulama ini dalam membantah Yusuf Baisa, dalam membantah Hakim Abdad, dalam membantah Isi Jawas mentahdir. Datang Dzulqarnain baru datang mendukung, subhanallah. Gembira hati ini, senang. Ahlus Sunnah nampak jelas tamayuz. Nah, saya menyaksikan sendiri, saya masih di Degolan bersama dengan Ja'far Umar Talib di pondok. Dia, Allah yahdihi wa iyana, semoga Allah beri petunjuk padanya dan memperbaiki keadaannya. Nah, Dzulqarnain masya Allah, manhajnya sama. Qawim wa qawi, lurus dan kuat. Perjalanan waktu berubah-berubah sampai hari ini kita saksikan. Perubahan manhaj tidak terasa. Fanas'alullah as-salama wal-afiyah. Saya merasakan di Kendari. Para ustadz di Makassar juga di Sarawako dan lainnya merasakan. Para ikhwan di tempat-tempat yang lain di Jakarta dan selainnya merasakan. Perubahan manhaj yang ada pada mereka ini. Semua merasakan. Naam. Inilah yang mereka maknakan melembutkan hati. Tidak ada tamayuz, berbaur, bergabung, diundang sama para hizbiyin. Naam. Itu hikmah rifq wal lin. Itulah hikmah kelembutan. Ya, kehati-hatian. Maka silakan antum menimbang. Siapa yang berada di atas manhaj yang lurus, di atas bimbingan para ulama, siapa yang telah menyimpang darinya? Antum silakan menimbang sendiri. Kalau antum langsung mendengarkan kepada mereka, ya antum tidak punya timbangan. Nah, tapi kalau antum kembalikan kepada bimbingan para ulama, fa insya Allah mereka lah yang memiliki timbangan. Naam walala. Dari dulu kita mendengarkan manhaj ahlus sunnah, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, jangan nikahkan, jangan ziarahi kalau sakit, ya kan? Sering dengar enggak ini? Jangan kunjungi kalau sakit, jangan nikahkan dengan anakmu, ya, jangan hadiri majelis-majelisnya. Nah, ketika Ja'far Umar Talib menyimpang sedikit-sedikit, sampai ulama menyikapi dia ini ahlul ahwa, ya, sudah, dengan modelnya Ja'far ini nasihatnya tingkatan ulama, menjadi dia ahlul ahwa atau ahlul bidah. Mereka-mereka ini manhajnya, yang rifqu wal lin wal hikmah, datang ke rumah sakit, mengunjungi Ja'far Umar Talib. Hah? Alasannya ya, pintu taubat Allah terbuka, jangan ditutup pintu taubat. Ya jelas, kita juga meyakini, kalau pintu taubat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya kan? Pintu taubat tidak pernah tertutup dari Allah, sampai hari kiamat. Pembahasannya lain ya ikhwan. Nah, lain pembahasan taubat itu tertutup sampai hari kiamat, tidak pernah tertutup. Hatta orang kafir, orang musyrik sebelum dia meninggal tidak pernah tutup tobatnya. Terbuka selalu pintu tobat minallah. Tapi masalahnya kita, tuntunannya para ulama kita, ahlus sunnah, sikap terhadap ahlul bidah wal ahwa. Bagaimana? Naam. Ya? Sampai-sampai ketika Syekh Rabi mengatakan dalam pertemuan mereka itu, Ja'far nasahtuhu wa laysa indi amal. Saya nasihati berulang-ulang, tidak ada lagi harapan bagiku. Serta-merta mereka ini yang memiliki manhaj rifku wal lin wal hikmah, yang menurut mereka inilah hikmah lemah lembut, menyatakan ini tidak benar, dusta. Syekh Rabi tidak mengatakannya. Datang lagi orang yang baru masuk salafi, Sufyan Rurai. Diikuti yang lainnya, Ja'far Saleh dan yang lainnya. Kalau ini benar, maka ini penyimpangan akidah. Kalau itu benar ucapan itu, ini adalah penyimpangan akidah. Ternyata subhanallah, dicari-cari kasetnya kembali, ada. Dengan jelas, Syekh Rabi mengatakan, nasahtuhu wa laysa indi amal. Saya nasihati, dan tidak ada lagi harapan dariku. Mau apa kalian? Nah, ini ada saksi, rekam. Para ustaz tidak berdusta. Ya, inilah manhaj ribku wal lin wal hikmah menurut mereka. Tidak ada pintu tobat selalu dibuka sampai hari kiamat. Kalau seperti itu adanya, faddal antum pergi nasihati Yusuf Qardawi, antum pergi nasihati Abdul Majid Az-Zindani, pergi nasihati Abu Hasan. Apa bedanya dengan Ja'far yang sudah ngeyel? Kalau memang sudah ulama menghukumi dia ahlul ahwa wal bidah, apa bedanya? Hah? Kenapa antum tidak pergi menasihati Zaitun? Iya kan? Wahda yang antum tahdir. Sana sabar. Pintu tobat tidak tertutup. Jangan tutup pintu tobat. Sampai hari kiamat, jangan tutup pintu tobat. Silakan nasihati terus. Zaitun. Sebagaimana antum mau menasihati terus Ja'far Umar Talib. Apa bedanya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti dan hujah jika kamu orang-orang yang jujur dan benar. Naam. Wallahi tidak ada. Melainkan karena manhaj yang tidak benar, sehingga amalan itu tanakud, bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena manhaj sudah tidak benar. Naam. Fanas'alullaha salamata wal afiyah. Ini diantara tujuan saya menyampaikan mukaddimah tersebut. Naam. Karena adanya ucapan-ucapan tersebut yang menyatakan daura-daura seperti itu tidak menambah takwa Allah. Kalau begitu yang menambah takwa apa ya, akhi? Naam. Yang menambah takwa yaitu berkasih sayang. Naam. Jangan menyentuh hati, jangan menyentuh perselisihan. Sekalipun itu hak, antum harus katakan, jangan. Jangan dulu. Nanti akan bergesekan. Jangan, mengeraskan hati. Rifku wal lin, wal hikmah. Nah, subhanallah, inilah yang dikatakan tamayyu. Mentahdir daura-dauranya ustaz salafiyin. Iya kan? Mengembos mentahdir daura ustaz salafiyin. Bersama dengan itu, daurah-daurahnya mereka tidak ditahdir. Naam, mana tahdirmu daurah yang diadakan oleh Rojak? Ya? Mustamin. Atau Ustadzul Qarnain yang sarahah. Ya? Naam. Daurah yang diadakan oleh Rojak, yang menghadirkan Ali Hasan, yang menghadirkan Muhammad Arifi, yang menghadirkan yang lain-lain. Naam. Tahdir yang jelas. Yang tegas. Mana? Sementara tahdir daura-daura asatidah, tahdirnya tegas. Iya kan? Tegas bahwa daura itu tidak menambah takwa kepada Allah. Naam. Ini manhaj yang terbalik. Inilah sebabnya, ya. Dan insya Allah bagus antum dengarkan daurah hari ini atau besok. Ya, kalau enggak salah Ustaz Usama Mahri. Judulnya Jinayatul Manhajil Mumayyi'in. Jahatnya manhaj para mumayyi', yaitu para penggembos dan manhaj para manhaj yang lembek. Beliau akan jelaskan dalam daurah tersebut. Dan itu tentunya dari kalam-kalam para ulama. Syekh Rabi, Syekh Muhammad, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari. Nah, dari kalam-kalamnya para ulama. Ya, itu sangat bagus sekali. Sangat baik sekali. Dan ana anjurkan antum semua untuk mendengarkan daurah tersebut. Dan untuk saya juga pribadi insyaAllah, saya akan mendengarkan daurah min Ustadzina Ustadz Usama Mahri hafidahullah. Naam, dan para asatidah yang lainnya hafidahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Fa insyaallah taala kita masuk melanjutkan bacaan dari kitab ini ba'da zuhur insyaallah. Naam, ada lanjutannya ba'da zuhur? Baik, ba'da zuhur. Karena waktu salat zuhur telah masuk. Kita skorsing sementara dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Amin ya rabbal alamin. Nah.